seminggu tak kenal lelah dan waktu, bermodal suara dan gitarku. Di bawah merah lampu, berharap orang yang mampu sisihkan sedikit uang saku. Ku hanya bernyanyi, bukan ingin merampok dan mencuri. Permisi, izinkanlah kami mencoba menghibur demi hidup di anak istriku rela tak tidur. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh jadi panggungku, bermodal suara dan gitarku. Ku hanya bernyanyi, bukan ingin merampok dan mencuri. Permisi, izinkanlah kami mencoba menghibur demi hidup di dan mencuri.